Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari yang disertai dengan hujan ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dars pada kitab Al-Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada pada pembahasan tentang keragaman atau perselisihan yang terjadi di kalangan kaum musyrikin terkait dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Ada yang beribadah kepada batu, ada yang beribadah kepada jin, ada yang beribadah kepada nabi, kepada malaikat, kepada matahari, bulan, bintang-bintang, kepada pohon. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi sama. Karena al-ibrah adalah da'watu ghairillah, peribadatan kepada selain Allah. Hadhi al-ibrah. Inilah tolak ukurnya. Peribadatan kepada selain Allah. Sehingga apabila peribadatan terjadi kepada selain Allah, kainan mangkana, siapapun dia yang diibadahi, baik itu para nabi, para wali, malaikat, jin, manusia dan yang lainnya, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya akan kekal di dalam an-nar wal iyadu billah. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan dalil tentang peribadatan kepada pohon yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwab. Famarrna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhatu anwatin kama lahum dhatu anwab. Al hadith, hadith Abi Waqid Al-Laitsi, dia berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, yakni setelah Fathu Mekah. Telah sampai berita kepada Nabi SAW beberapa suku dari bangsa Arab yang tidak mau tunduk kepada Islam, mereka berkumpul di suatu tempat yang disebut dengan Hunain. Dan Nabi SAW bersama pasukannya menuju ke sana untuk menundukkan mereka. Dan terjadilah pertempuran barakallahu fikum di wilayah yang disebut dengan Hunain, sehingga oleh karena itu ma'rakah tersebut atau pertempuran disebut dengan Naam Hunain, Yauma Hunain, penyebutannya disebutkan di dalam surat At-Taubah. wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin. Dan ketika itu kami baru saja meninggalkan kekufuran. Nah, baru masuk Islam. Yakni banyak dari kaum muslimin, para sahabat ketika itu, yang baru saja masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrikin memiliki sidrah, pohon bidara, yang mana mereka i'tikaf, berdiam di sisi pohon tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum. Dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. I'tikaf. Nah, i'tikaf ini adalah ibadah. Dan dia i'tikaf pada pohon tersebut, di sekitar pohon tersebut, tentunya dalam rangka ta'zim, adanya pengagungan, penghormatan terhadap pohon tersebut. Dan ini adalah bentuk ibadah. Dan mereka memiliki kebiasaan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon bidara tersebut, yang disebut dengan Dhatu Anwab. Pohon bidara yang digantungkan senjata padanya disebut dengan Dhatu Anwab. Kenapa mereka melakukan perbuatan ini? Tentunya mereka mengharapkan sebuah kebaikan, mengharapkan berkah, ngalap berkah dari pohon tersebut. Ini adalah salah satu bentuk pengharapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau permohonan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Famarar Nabi Sidrah, lalu kami melewati sebuah pohon bidara. Dan kami mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, jadikan bagi kami Dhatu Anwar sebagaimana mereka juga memiliki Dhatu Anwar. Kami ingin memiliki Dhatu Anwar sebagaimana mereka juga memiliki Dhatu Anwar. Pohon yang digantungkan senjata padanya dengan harapkan naam sebuah kebaikan. Barakallahu fikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Nah, ini adalah dalam rangka pengingkaran terhadap permintaan mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Asy-Syaikh Naam Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang Abu Waqid Al-Laitsi, wa kana mimman aslama 'am al-fathi 'ala al-mashhur sanata 8 min al-hijrah. Naam, yang pertama di sini Asy-Syaikh berbicara tentang perawi dari hadis, yaitu Abu Waqid Al-Laitsi. Dan Abu Waqid Al-Laitsi termasuk di antara sahabat yang masuk Islam pada tahun Al-Fath, ketika terjadinya Fathu Makkah, yaitu pada tahun 8 Hijriah. Dhatu Anwad, Al-Anwad jama' dari Nud, wahuwa At-Ta'liq, penggantungan. Ay Dhatu Ta'aliq, yaitu sesuatu yang miliki, yang dijadikan sebagai tempat untuk menggantungkan benda padanya. Yu'allikuna biha aslihatahum litabarruki biha. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka dalam rangka mengharapkan berkah, ngalap berkah. Bisa jadi mereka mengharapkan kemenangan dalam peperangan, mengharapkan keberhasilan dan keselamatan. Dan mereka mengharapkan itu semua kepada pohon tersebut. Nah, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Faqala ba'du sahaba alladziina aslamu qariban wa lam ya'rifu tauhida tamaman. Dan ketika itu pada kejadian tersebut sebagian sahabat, bukan seluruhnya, sebagian sahabat ridwanullah alaihim ajmain, Terkhusus mereka-mereka yang baru saja masuk Islam dan mereka belum mengenal tentang tauhid secara total. Belum paham 100% tentang tauhid. Barakallahu fikum. Karena mereka baru masuk Islam. Sehingga sisa-sisa dari kebiasaan jahiliyah masih ada pada mereka. Sehingga oleh karena itu mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang serupa yang biasa dilakukan oleh kaum musyrikin. Ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Jadikan bagi kami dzatu anwat. Kami ingin memiliki dzatu anwat sebagaimana mereka kaum musyrikin memiliki dzatu anwat. Dengan tujuan yang sama, mengharapkan berkah. Wahadi baliyatu taklid wat tasyabbuh wa hiya min a'dhamil balaya. Ini adalah barakallahu fikum bahayanya taklid dan sikap tasyabbuh menyerupai orang-orang musyrikin. Taklid terhadap al-aba, pendahulu-pendahulu. Nah, ini bahayanya. Barakallahu fikum. Tidak mau menjalankan syariat Islam atau kembali kepada Islam secara totalitas. Yang diharapkan dengan itu dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jelek, apalagi kebiasaan-kebiasaan syirik yang sebelumnya pernah dia lakukan. Seorang yang menyatakan dirinya muslim, bersyahadat, beriman kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dirinya harus siap dengan segala konsekuensi, meninggalkan segala hal perkara yang dilarang di dalam syariat, apalagi perbuatan-perbuatan syirik. Sebagaimana yang dikatakan oleh barakallahu fikum Ibrahim alaihi salam, inni bara'um mimma ta'budun. Inni bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Jadi enggak cukup kalau hanya sebatas mengucapkan syahadatain, khalas, selesai. Enggak cukup. Dia harus menjalankan konsekuensi itu semua dari syahadat tersebut. Meninggalkan salah satu konsekuensi yang sangat besar yang harus dia amalkan adalah berlepas diri dari segala bentuk perbuatan syirik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani, kecuali kepada zat yang telah menciptakanku. Fa innahu sayahdin, maka sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Nah, barakallahu fikum. Dan sikap at-taklid dan tasyabbuh, sikap taklid dan tasyabbuh kepada al-kuffar, orang-orang kuffar, banyak sekali menjerumuskan orang-orang terjerumus ke dalam kemungkaran-kemungkaran yang besar. Di antaranya adalah kesyirikan. Sebagaimana yang terjadi pada diri sebagian para sahabat dan hampir terjadi. Laulallah summa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan mereka, kemudian keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membentengi mereka dari perbuatan tersebut. Nah. Karena taklid hampir saja mereka nam taklid al-aba, taklid kepada pendahulu-pendahulu. Taklid kepada komunitas lingkungan tertentu. Nam atau komunitas tertentu, organisasi tertentu. Nah. Pokoknya apa yang ada pada organisasinya semuanya benar. Nah. Kalau bukan bagian dari organisasinya, nah enggak akan masuk surga. Kalau ada dia berada dalam satu organisasinya, maka dijamin masuk surga. Adapun yang lain-lain itu, nah bisa masuk surga karena mereka. Wal iyadzubillah. taklid kepada al-aba, kepada golongan tertentu, kepada komunitas tertentu, wal'iyadzu billah. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam heran dan menganggap ini adalah permintaan yang sangat besar yang diminta oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Beliau heran. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Innaha sunan. Nabi mengatakan, innaha sunan. Ay at-turuqul ladhi lati yaslukuhan nas yaqtadi ba'duhum bi ba'd. Ini adalah as-sunan, yaitu kebiasaan dari orang-orang terdahulu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna as-sunan. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu. Umat-umat terdahulu yang wajib bagi kalian untuk meninggalkannya. Nah, fasababul ladzi hamalakum ala hadza huwa ittiba'u sunnatil awwalin wat tashabbuh bil musyrikin. Sebab yang mendorong kalian melakukan permintaan ini adalah mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu dan tasyabbuh kepada orang-orang musyrikin. Kenapa sebagian sahabat tersebut nah meminta hal ini kepada Nabi? Jawabannya apa? Ittiba' sunanil awwalin. Taklid, mengikuti. Naam, secara membabi buta tanpa melihat benar dan salahnya terhadap orang-orang terdahulu dan tasyabbuh terhadap orang-orang musyrikin. Dan ini adalah penyakit sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Qultum walladzi nafsi biyadi. Kemudian Nabi melanjutkan, kalian mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seperti yang diucapkan oleh Banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah, qala innakum qaumun tajharun. Nabi mengatakan, kalian mengikuti seperti kalian mengucapkan sesuatu yang pernah diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa yang diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum aliyah, qala innakum qaumun tajhalun. Jadikan bagi kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan selain Allah. Nah, barakallahu fikum. Sekelompok dari Banu Israel pernah meminta kepada Nabi Musa. Mereka ingin sesembahan selain Allah yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Tentunya hal ini ditentang oleh Nabi Musa alaihissalam. Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti. Musa alaihissalam ketika beliau melewati lautan bersama Bani Israel, dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menenggelamkan musuhnya yaitu Fir'aun, dalam keadaan mereka melihat Fir'aun tersebut tenggelam. Nah, Fir'aun tersebut tenggelam. Marru ala unasin yakufuna ala asnamin lahum minal musyrikin. Mereka melewati sekelompok orang yang mana orang tersebut i'tikaf pada berhala-berhala dari golongan kaum musyrikin. Sehingga oleh karena itu mereka meminta kepada Nabi Musa untuk memiliki berhala yang sama, sesembahan selain Allah sebagaimana yang dimiliki oleh sekelompok orang tersebut. Qala innakum qaumun tajhalun. Angkaru alaihim wa qala, dan bahkan Nabi Musa alaihissalam mengingkari mereka dan mengatakan kepada mereka, inna haula'i mutabbarum ma hum fihi. Sesungguhnya mereka mutabbarum ma hum fihi. Batil apa yang ada pada mereka. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan tertolak apa yang mereka amalkan. Apa yang ada pada diri mereka itu adalah kebatilan, dan apa yang mereka amalkan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? karena itu adalah perbuatan syirik. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau seandainya engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka niscaya amalanmu akan tertolak. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau niscaya akan menjadi termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Nah. Wa qala ghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Apakah selain Allah yang kalian inginkan? Apakah selain Allah yang saya inginkan untuk kalian, untuk dijadikan ilahan sebagai sesembahan? Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Padahal Allah adalah zat yang telah memuliakan kalian atas seluruh manusia. Nah, barakallahu fikum. Allah yang telah menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun dan membelah lautan untuk kalian sehingga kalian terselamatkan, dan menenggelamkan Fir'aun, menurunkan kepada kalian manna wassalwa, makanan surga. Nah, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kalian, yang mana keutamaan tersebut tidak ada dimiliki oleh umat lain. Nah, dan semua itu yang memberikan adalah Allah. Yang memberikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kalian menginginkan selain Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan sebagai sesembahan? Angkaru alaihim alaihi salatu wassalam. Yang jelas di sini, pada kejadian ini, Nabi Musa alaihi salam mengingkari mereka. Begitu pula yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengingkari mereka, bahkan dengan pengingkaran yang sangat keras dan tegas tanpa kompromi dalam hal tersebut, karena ini berkaitan dengan tauhid dan kesyirikan. Innaha sunan, itu adalah tradisi dari orang-orang terdahulu. Nah, yang menunjukkan kalimat ini padanya terdapat tahzir, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan segala tradisi-tradisi dari umat-umat terdahulu, al-aba, pendahulu-pendahulu, apabila itu menyelisih Islam, apalagi sampai masuk dalam kategori perbuatan syirik. Dan juga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menegaskan kepada mereka bahayanya sikap taklid, mengikuti tanpa melihat benar dan salah. Barakallahu fikum. Dan juga peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sikap dari tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrikin. Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok orang, maka dia bagian dari mereka. Nah, al-muhim, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari mereka, permintaan mereka, akan tetapi haula wa haula lam yusyriku. Akan Musa, begitu pula para sahabat yang baru masuk Islam tersebut, mereka belum melakukan perbuatan syirik tersebut. Masih minta persetujuan dari Nabi mereka. Baru mengajukan proposal. Belum ada persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Nabi Musa alaihi salam, menentang perbuatan mereka. Nah, coba perhatikan. Nah, permintaan yang dilakukan oleh umat Nabi Musa Bani Israel, mereka menginginkan berhala, ingin beribadah kepada patung. Nah, ingin melakukan peribadatan kepada patung. Sementara permintaan sebagian sahabat apa? Ingin ngalap berkah terhadap pohon. Ngalap berkah terhadap pohon. Baik Nabi Musa alaihissalam Begitu pula Nabi Muhammad sama-sama menentang perbuatan tersebut. Dan bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nam barakallahu fikum, walaupun secara kasus gambarannya berbeda, akan tetapi Nabi Muhammad mengatakan kultum walladhi nafsi biyadi kama qalat Banu Israil. Permintaan kalian itu sama dengan permintaan Banu Israil. Nah, sama dengan kalian melakukan peribadatan kepada patung-patung, beribadah kepada patung-patung. Nah, barakallahu fikum. Akan tetapi ikhwani fiddin, barakallahu fikum, baik dari umat Nabi Musa alaihissalam, begitu pula sebagian sahabat yang disebutkan, mereka belum melakukan perbuatan syirik. Nah, ketika mereka mengucapkan ucapan tersebut, mereka belum melakukannya, sehingga belum mereka tidak terjatuh dalam perbuatan syirik. Begitu pula para sahabat baru hanya minta persetujuan dari Nabi, sehingga mereka belum terjatuh pada perbuatan syirik. Andai mereka melakukan perbuatan tersebut, maka niscaya mereka sudah terjatuh dalam perbuatan syirik. Hanya saja nam Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka melalui nabi-nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam, dan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jaga mereka melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan ketika mereka sadar setelah mendapatkan pencerahan dari nabi-nabi mereka, mereka meninggalkan permintaan mereka tersebut. Nah, ketika mereka tahu bahwasanya ini adalah perbuatan syirik, mereka meninggalkannya dan tidak melakukan perbuatan tersebut. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya pada kitab Kasfus Syubhat, mereka menjadikan kisah ini nam barakallahu fikum sebagai pembenaran dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Mereka mengatakan inna Banu Israil lam yakfuru. Mereka mengatakan Banu Israil mereka enggak kafir. Karena mereka mengatakan nam ija'alana ilahan kama lahum aliha. Meminta kepada Nabi Musa alaihi salam untuk diberikan sesembahan selain Allah sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Begitu pula para sahabat yang baru masuk Islam meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam zatu anwat yang sama yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Nah. Dan mereka tidak kafir. Nah. Barakallahu fikum. Ini syubhat mereka. Maksudnya mana? Maksudnya apa? Dengan syubhat ini mereka memaksudkan bahwa peribadatan-peribadatan kepada selain Allah, ngalap berkah kepada pohon, doa kepada wali dan yang lainnya, itu bukanlah perbuatan syirik dan tidak menyebabkan kekufuran. Nah, maka jawabannya sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya baik itu Banu Israil ataupun sebagian sahabat yang baru masuk Islam, mereka belum melakukan perbuatan tersebut. Baru mengajukan perizinan, izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ditentang dan ditolak oleh Nabi, bahkan dengan peringatan yang sangat keras. Nah, sehingga mereka belum terjatuh dalam perbuatan syirik. Ketika mereka mendengarkan titah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka meninggalkan perbuatan tersebut. Dan kalau seandainya mereka melakukan perbuatan tersebut, maka niscaya mereka telah terjatuh dalam perbuatan syirik, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, asyahid atau pada kisah ini menunjukkan kepada kita betapa bahayanya perbuatan syirik. Kadang seseorang itu terjatuh dalam perbuatan syirik dalam keadaan dia tidak tahu. Nah, Dan bahkan kadang orang yang berilmu saja bisa terjerumus, apalagi orang yang tidak mengerti dan tidak paham tentang ilmu syariat ini. Asyahid minal ayah. Sisi pembahasan dari ayat tersebut 6 atau dari hadis yang disebutkan, anna hunaka man ya'budul asjar, bahwasanya di sana ada sekelompok orang yang beribadah kepada pohon, kepada kayu. Li'anna ha'ula'il musyrikin ittakhadhu dzata anwar, dikarenakan orang-orang musyrikin tersebut mereka memiliki dzatu anwar dengan tujuan yang sudah kita sebutkan tadi, i'tikaf di pohon tersebut, dan senjata-senjata mereka mereka gantungkan pada pohon tersebut. Wahawala haulai sahabatu alladhi lam yatamakkan al-ilmu min kulubihim hawalu an yatashabbahu bihim laula annallaha hamahum bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat yang belum dalam ilmunya, yakni dikarenakan mereka baru saja masuk Islam, mereka berupaya untuk menyerupai kaum musyrikin, hanya saja Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahidnya di sini bahwasanya di sana ada orang yang beribadah kepada al-asjar, i'tikaf kepada pohon. Naam barakallahu fikum, dan itu terjadi dan dihukumi sama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah perbuatan syirik, Nabi memeranginya dan menghukumi pelakunya dengan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan, fadalla ala fadalla hadza ala masaila azimah. Kisah ini menunjukkan kepada kita terhadap pembahasan-pembahasan yang besar, permasalahan-permasalahan yang besar. Permasalahan yang pertama, khatarul jahli bitauhid. Pembahasan yang pertama, jadi kisah ini dari kisah hadits Abu Waqid Al-Laitsi, kita mendapatkan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah bahayanya kebodohan, terutama terkait dalam permasalahan tauhid. Bahaya. Tauhid adalah sesuatu yang wajib untuk kita pelajari, kita ilmui. Masing-masing dari kita tidak ada, tidak boleh bodoh dalam perkara ini. Masing-masing dari kita semua. Karena tauhid adalah amalan yang paling besar, amalan yang paling wajib untuk kita amalkan. Dan bahkan perintah yang paling besar yang Allah perintahkan. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah perkara tauhid. Sementara lawannya kesyirikan merupakan perkara yang paling besar yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu asy-syirik wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Perkara yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan, yaitu peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu kita tidak boleh bodoh dalam perkara tauhid. Nah, ketika ditanya apa hukum barakallahu fikum saya menggantungkan sepatu kuda di depan toko atau di depan pintu toko saya, tujuannya apa? Supaya laris, manis dagangan. Enggak tahu jawabannya. Maka yang seperti ini tidak pantas. Setiap muslim wajib mengerti perkara tauhid. Kenapa? Karena bodoh dalam perkara ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Para sahabat saja hampir, mereka murid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir saja jatuh dalam perbuatan syirik. Begitu pula umat Bani Israel, murid Nabi Musa AS, hampir terjatuh dalam perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Fa inna man kana yajhalu tauhid hariyun an yaqa'a fi syirki wa huwa la yadri. Dikarenakan orang yang bodoh dalam perkara tauhid, besar kemungkinan dia jatuh dalam dalam perbuatan syirik dalam keadaan dia tidak tahu. Wa min huna yajibu ta'allumut tauhid. Maka dari sini wajib bagi kita semua untuk mempelajari perkara tauhid. Dan di samping itu juga wajib baginya untuk mempelajari lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Sehingga naam kita berjalan di atas basirah, supaya kita tidak terjerumus lantaran karena kebodohan kita. Nah, la yuldagul muslimu min juhrin wahidin marratain. Seorang muslim itu tidak boleh masuk dalam satu lubang dua kali. Nah, enggak boleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Hidayah mengenal Islam yang benar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari tauhid. Barakallahu fikum. Diselamatkan dari kejahilan. Maka jangan sampai kejahilan tersebut berulang lantaran kita tidak mengerti perkara tauhid. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan la yuldagul muslimu na min juhrin wahidin marratain. Jangan sampai seorang muslim itu masuk dalam satu lubang dua kali. Cukup yang pertama, jangan sampai yang kedua. Naam. Barakallahu fikum. La siyama idza ra'a man yaf'alu dzalika fayahsibuhu haqqan bisababi jahli. Naam. Terutama dia melihat ada orang yang melakukan perbuatan tersebut dan dia mengira itu adalah kebenaran sementara itu adalah perbuatan syirik. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.